Bismillahirrahmanirrahim. Ala Muhammadin huwa ibn maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihil mustakmilin syar. Aynullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadhi ridan bighairi sukhti faiqatan alfiyyah tabni mu'ti وهو بسبق هائز تفضيلا مستوجب ثنايا الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى والمسند الاسم تمييز حصل بذا فعلت وتت ويفعلي ونون يقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم النحو صح وهي هل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما فعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفت كل حرف مستحق للبناء ورصوف المبنية مسكنا منه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب جعلان إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن جزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء عصف من ذاك ذو صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا العراب أن يضفن لا للياك جاء أخو بك دعتلا بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميع الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيجر ونصب سالم جميع عامر ومذنب وشبه ذين وبيعشرون وباب الهق والاهلون اولوا وعلمون عليون وأرضون شد والسنون وباب هو مثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق وقل ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتا وأليف قد جميع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولى تولى اسما قد جعل كذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف وجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذف للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول العرب فيه قدرا جميعه هو الذي قد قصرا والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفع نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكرا وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كاليا والكاف من ابن أكرمك واليا والها من سليه ما ملك وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر الناصلة كعرف بنا فإننا نلنا المنة ألف والواو والنون لما غاب وغيري وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نرتبط إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل يفصلها سلنيه وما أشبه في كنته لخلف تما كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الربة الزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا وقبل يا نفسي مع الفعل تزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشا وليتي ندرا ومعنى العكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لدني قلا وفي قدني وقدني الحث وأيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشدقم وهيلة وواشق واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا داء سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وأودد وجملة نما بمسجد ركبا زائم بغير ويه تم عربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعمد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عرية للأقرب وهكذا سؤالة للثعلب كذا ومثل برة للمبرة كذا فجار علم الفجرة بذا أشر لمفرد بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذهتيت على الأنثى اقتصر وداني تاني للمثنى المرتفع في سواه دينتين اذكر تطيء وبيولا أشر لجمع المطلقة والمد أولى ولدى البعد انتقى بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا وهنا أشر إلى داني المكان وبه الكاف فاصلة في البود أو بثمفه أو هن أو هن أو بهنالك انطقا أو هن موصول الأسماء الذي الأنثى التي وليا إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه أوليه العلامة والنون إن تشدر فلا ملامة والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا وجمع الذي الأولى الذين مطلقا جمع الذي الأولى الذين مطلقا والمد وبعضهم بالواو رفع النطقا باللاتي واللاء التي قد جمعا واللائك الذين نزرا وقعا ومن وما والتساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكاللاتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات ومثل ما ذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغ في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة هيك صلاة الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه سلم تسليما كثيرا بعد. Kita lanjutkan. Kemarin terakhir kita berhenti pada pembahasan tentang jumlah silah. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah 'ala dhamirin la'iqin mustamilah. Seluruh atau semua isim-isim mausul selain mausul harfi itu mengharuskan setelahnya silah yang mencakup dhamir ataupun 'aid yang kembali kepada mausul. Ini sudah kita ambil ya penjelasannya ya. Irobnya juga jelas ini kan. Kulluha mubtada, kemudian yalzamu jumlah fi'liyah sebagai khabarnya, kemudian silah itu maf'ulnya, dan ala dhamirin jamazir muta'alliq dan mustamilah al-ati mustamilah sifat dari silah. Itu insyaallah enggak ada masalah kan bahasanya kemarin ini. Fa kullu yalzamu, ada yang belum paham? Apa? Wa kullu yalzamu ba'da silah, oh ya. Fa'ilnya ya belum ada apa? Fa'ilnya apa? Yalzam. Berarti ya lazim di sini ya. Ya. Silah di sini apa? Failnya jadi fail dari apa? Yalzam ya. Ya. Apa di sini? Sebutin ada. Ada di sini. Ini bisa juga mafulin. Kembali kepada huwa kemudian apa? Silah sebagai mafulin juga bisa. Ya. Semuanya menetapi silah. Atau juga kalau sebagai fa'il dari silah harus datang setelah semua isim mausul. Ya. Wa jumlatun sekarang itu ya. Wa jumlatun aw syibhuha alladhi wusil bihi kaman 'inda alladhi ibnuhu kufil. Wa jumlatun aw syibhuha alladhi wusil bihi kaman 'inda alladhi ibnuhu kufil. Jumlah di sini ra'min ismi khabar muqaddam aw harfu 'athfin. Syibhuha ma'tuf pada jumlah alladhi sebagai mubtada mu'akhkhar. Usila bi jumlah silah. Aslinya alladhi usila bihi jumlatun aw syibhuha gitu. Yang dijadikan sebagai silah, ya Allah, yang dijadikan sebagai silah bagi semua isim-isim mausul yang telah lewat adalah jumlah atau syibh jumlah, itu maknanya. Jadi aslinya alladzi usila bihi jumlatun aw syibhuha, yang dijadikan sebagai silah bagi isim-isim mausul yang telah lewat adalah apa? Jumlah atau syibh jumlah. Jumlah mencakup jumlah ismiyah dan fi'liyah, syibh jumlah mencakup apa dzaraf dan al jar wal majrur. Kaman 'indi kaman 'indi alladhi ibnuhu kufil. Kaf di sini al jarah masuk kepada al qawl yang mahdhuf ka qaulika. Ya, ka qaulika. Contohnya apa al jar wal majrur sini Arabnya? Hah? Sebagai khabar dari mubtada mahdhuf fa dzalika ka qaulika. Contohnya man indil ladzi ibnuhu kufil. Man indil ladzi ibnuhu kufil. Orang yang ada di sisiku. Orang yang ada di sisiku adalah orang yang anaknya kufil ditanggung. Ya. Orang yang ada di sisiku ini adalah orang yang anaknya kufil dijamin atau ditanggung. Contoh ini mencakup dua jenis silah. Yang pertama man, yang mana silahnya man adalah apa? Syibh jumlah indi. Yang kedua alladzi, yang mana alladzi di sini apa? Silahnya bentuknya apa? Jumlah. Ibnu kufil jumlah apa? Ismiyah. Kalau man di sini silahnya dzaraf. Kalau alladzi silahnya jumlah ismiyah ibnu kufil. Insyaallah ini jelas ya. Man di situ mubtada irobnya, mubtada indi dzaraf dia. Dan muta'alik dengannya mahdhuf sebagai silah bagi man. Alladzi khabar mabni dia pada mahalnya apa? Rafa'. Mabni ala sukun fi'ani rafa'in khabar. Ibnuhu mubtada kufil jumlah fi'liyah fi mahali rafa'in khabar. Jumlah ismiyah wal al-jumlah al-ismiyah fi mahali apa la mahala laha min al-i'rab. Jumlah silah mausul. A'idnya ha' di sini. Silatul mausul la takunu illa jumlatan aw syibha jumlah. Faham ya itu matanya ya. Silatul mausul la takunu illa jumlatan aw syibha jumlah. Silatul mausul tidaklah terjadi kecuali dalam bentuk jumlah atau syibhu jumlah. Wa na'ni bi syibhil jumlah adh-dharfa. Yang kami maksud dengan jumlah adalah wa na'ni, yang kami maksud dengan syibhu jumlah adalah dharf wal jar wal majrur. Jar majrur. Wa hadha fi ghairi silati al-alif wal lam. Ini ya pada selain silah dengan alif dan lam. Wa sayati hukmuha, akan datang pembahasan tentang silah pada alif dan lam. Di sini ada catatan kaki dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Wa qala fi Diya'i Salik, disebutkan dalam kitab Diya'i Salik, di annahu huwa alladhi yakunu muta'alliquhu fi silah kaunan 'aman wajib al-hadaf. Yang kami maksud dengan syibh jumlah adalah dzaraf, karena dzaraflah yang muta'alliqnya dalam silah itu adalah kaunnya 'am, yang wajib al-hadaf, wajib dibuang. Au kanan khasan, atau kalau kaunnya itu khusus, wajib dzikr, wajib disebutkan. Illa inda wujudi qarinah, kecuali kalau ada qarinah yang menunjukkan pembuangan silah tersebut ataupun muta'aliknya dhorof itu. Fayajuzu hadzuhu wa dzikruh, sehingga boleh dibuang ataupun disebutkan. Ya. Amma dhorofu zaman, adapun di sini dhorof ini maksud terlalu makan ya. Adapun dhorofu zaman fala yakunu muta'aliku illa khasan, adapun dhorofu zaman maka muta'aliknya, tempat bergantungnya dhorofu zaman tidaklah kecuali dalam bentuk khas. Tidaklah terjadi muta'allaknya dhorofu zaman kecuali khas, khusus, sesuatu yang khusus. Wala yuhdafu illa biqarinah, sehingga tidak boleh dibuang. Kalau muta'alliknya dhorofu makan itu am, sehingga bisa dibuang. Kalau ternyata muta'allaknya khusus ya disebutkan, kecuali kalau ada qarinah yang menunjukkan muta'allak yang khusus itu. Wala yuhdafu illa biqarinah wa yushtaratu liwuqu'i silah, sehingga tidak boleh pada jumlah silah yang berupa dhorofu zaman untuk dibuang. Apa dibuang, untuk dibuang apa ya? Muta'allaknya, karena muta'allaknya khas. Wa yushtaratu liwuqu'i silah, dipersyaratkan untuk dhorofu az-zaman ini bisa jatuh sebagai silah, an yakuna az-zamanu qariban min al-kalam, agar waktunya dekat dengan pembicaraan. Contoh, nazalna al-manzil alladhi al-barihata, kami singgah di sebuah rumah alladhi al-barihah, yang kemarin. Ya. Au anifan, yang barusan, al-barihah kemarin, tadi malam ya, al-barihah tadi malam, kami singgah di sebuah rumah yang kami singgah padanya tadi malam. Au amsi, ataupun kemarin, au anifa, baris-barusan. Turidu alladhi nazalna al-bariha, engkau menghendaki dengan ucapanmu, nazalna al-manzil alladhi al-bariha, ay alladhi nazalnahu al-bariha, yang kami singgahi tadi malam, ila akhir. Fa'inkana zaman ba'idan, adapun kalau waktunya atau zamannya jauh dari zaman pemberitaan, la yuhdaf al-amil, maka amilnya enggak boleh dibuang, katanya. Ya. Istighami ya, jadi, wa na'ni bi syibil jumlah al-dharaf, ini maksud dengan dharaf, dharaf apa? Al-makan, bisa enggak dhorofu zaman? Bisa. Tapi ada syaratnya, yaitu agar apa? Muta'allaknya disebutkan. Muta'allaknya disebutkan. Tidak boleh dibuang kecuali kalau ada qarinah. Ya. Adapun dhorofu al-makan, biasanya muta'allaknya umum, keberadaan yang umum sifatnya. Ya, kalau ini maukan dengan dhorofu makan ini adalah keberadaan yang khusus, maka harus disebutkan. Kecuali kalau ada qarinah. Wa yusyaratu fil jumlatil mausuli biha thalathatu syurutin, dipersyaratkan pada satu jumlah yang di mausul biha, disambung dengannya biha, kemudian gimana? Dengan jumlah ataupun apa? Wa yusyaratu fil jumlah al mausuli biha thalathatu syurutin, dipersyaratkan pada jumlah yang disambung dengannya ha, kemudian mana? Hah? Syu' jumlah atau jumlah? Semuanya ya. Salah satu syurut, tiga syarat. Yang pertama, antakuna khobariyah. Ya. Semua isim-isim mausul. Selain ismiyah, selain harfiyah. Dipersyaratkan pada jumlah-jumlah yang dijadikan sebagai silah bersama isim-isim mausul itu tiga syarat. Yang pertama, antakuna khobariyah, agar jumlahnya adalah jumlah khabariyah. Ya, jumlah khabariyah. Yang mana jumlah ini muhtamilah li sidqi wal kadzib fi dhatiha. Ya, muhtamilah, yang dimaksud dengan jumlah khabariyah adalah jumlah allati tahtamil li sidq wal kadzib. Jumlah muhtamilah li sidqi wal kadzib, jumlah yang bisa memungkinkan as-sidq, pembenaran, wal kadzib ataupun pendustaan. Fi dhatiha, secara zatnya. Secara zatnya bisa dia untuk menerima pembenaran ataupun pendustaan. Ya. Fi dhatiha, secara zatnya. Ini untuk mengeluarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in quti'a bi ahadihima bin nadhar li qa'ilha, wa in quti'a bi ahadihima bin nadhar ila qa'ilha. Meskipun kadang dipastikan kebenarannya atau salah satunya kedustaannya karena melihat pembicaranya. Ya, kalau Al-Qur'an yang berbicara siapa? Allah. Ya, sudah dipastikan kebenarannya. Tidak ada ihtimal kadzib di situ. Tapi pada asalnya jumlah khabariyah itu bisa menerima pendustaan ataupun pembenaran tanpa melihat siapa yang membicarakannya. Kalau sudah melihat bicaranya, ya bisa dipastikan ini jumlah yang jujur, benar. ataupun kalau si yang mengucapkannya dusta, dusta. Masuk juga di antara atau temu termasuk jumlah khabariyah adalah jumlah qasamiyah, itu masuk. Jadi jumlah qasamiyah termasuk jumlah khabariyah, seperti dalam ayat wa inna minkum laman layubati'anna, wa inna minkum laman layubati'anna. Di sini layubati'anna itu silah dari man. Wa inna minkum laman layubati'anna, di antara kalian ada yang berlambat-lambat. Sungguh ada yang berlambat-lambat. Meskipun qasam itu sendiri kan insya, wallahi kan itu insya. Kenapa kok bisa? Karena ini maksud adalah jawabannya bukan qasamnya. Jawabannya itu layubati'anna itu khobar, khobariyah. Ya kalau kita irobkan lam waqi'ah fi jawabi al-qasam al-mahdhuf takdirnya wallahi. Iya kan? Saya ulangi, masuk ke dalam jumlah khabariyah adalah jumlah qasamiyah, seperti dalam ayat wa inna minkum laman layubati'anna. Meskipun qasam itu sendiri masuknya kepada insya'iyah. Insya'iyah, karena ini maksud dimaukan adalah jawabannya, dan jawaban qasam itu khabariyah. Ya. Seperti kalau dikatakannya jumlah khabariyah ja'a Muhammadun, bisa dikatakan shodaqta kalau benar. Kalau salah ya kadzabta. Kalau mencocoki kebenaran dikatakan shodaqta. Kalau tidak mencocoki kebenaran maka dikatakan kadzabta. Syarat-syaratnya bisa demikian. Tapi kalau sudah melihat kepada pembicaranya maka dipastikan salah satunya bisa. Seperti kalau ucapan Allah Subhanahu wa taala dipastikan di situ as-shidqnya, enggak ada ihtimal kadzib sedikit pun. Ya. Itu syaratnya khabariyah, masuk ke dalam khabariyah juga jumlah apa? Qasamiyah. Tapi ini maukan adalah jawabul qasamnya. Ada jumlah insya'iyah seperti talabiyah, amr ya, ataupun istifhamiyah ataupun yang lainnya, maka keluar dengan penjelasan ini ya. Di sini kita ada catatan yang ini, baca. Dhahab al-Kisai ila annahu yajuzu an takuna silatul mausul jumlatan insya'iyah. Al-Kisai berpendapat bahwasanya boleh untuk silah mausul itu berupa jumlah insya'iyah. Wasadalla ala dhalika bisama', dan beliau berdalil dengan sama', nukilan orang Arab, nukilan dari orang Arab. Min dhalika qawlu al-Farazdaq, wa inni larajin nazratan qibal allati la'alli wa inshattat nawaha azuruha. Di sini syaitnya mana? La'alli. Dia sebagai apa? Silah dari allati. Allati la'alli. Sedangkan la'alli di sini apa maknanya? Taraji, dan taraji termasuk insya'iyah, bukan pemberitaan. Karena kalau dikatakan la'alli misalkan apa? Adhab ila Makkah. Di sini kan tidak semoga saya bisa pergi ke Makkah, tidak bisa dikatakan shodaqta atau kadzabta, iya kan? Berarti insya'iyah. Wa qawlu Jamil, dan juga ucapan yang lain, ucapannya Jamil ibn Muammar al-Udhri al-Ma'ruf, dengan yang ma'ruf dengan Jamil. Ya, Busaynah, bi Jamil Busaynah. Wa ma dha'asal washuna an yattahadathu siwa an yaqulu innani laki ashik. Innani laki ashik. Mana di sini syaitnya? Wa madza asa alwashuna an yatahaddatsu siwa an yaqulu innani laki ashiq. Mana di sini syaitnya? Asa. Asa itu maknanya apa? Afalul muqarabah ya. Tapi terkadang dibawa kepada taraji juga. Katanya wa zama al-kisai anna jumlah la'ali azuruha, al-kisai menyangka bahwasanya jumlah la'ali azuruha adalah dari la'ala dan isimnya. Dan wa khabaruha silatul lati, wa khabaruha sila allati. Beliau al-Kisai menyangka bahwa jumlah la'ali azuruha dari la'alla dan isimnya dan khabarnya adalah sila bagi allati. Ya. Kama za'ama, sebagaimana beliau menyangka annama bahwasanya ma fi qawli Jamil, pada ucapannya Jamil. Wa madha, dan madha ismu sifat mubtada. Ya. Kemudian dha'nya isim mausul khabaruh. Ya. Wa jumlah asa wasmuha khabar. Kemudian jumlah asa dan isimnya khabaruha, sebagai khabarnya silah. Ya. Wa madha isim sifat maknya, kemudian dha'nya isim mausul katanya. khabarnya. Kemudian jumlah asa di situ sebagai apa? Silahnya. Ah, jawabannya di sini anna silatal lati fil bait al awal mahdhufah. Ah, itu. Jadi itu bukan silahnya ternyata. Silah pada jumlah yang pertama la'ali wa insyattat itu pada bait yang pertama mahdhufah dibuang. Takdirnya qibal lati aqulu fiha la'ali itu. Ke arah wanita yang la'ali ataupun ke arah seorang yang la'ali. Maksudnya apa? Aqulu fiha, aku katakan padanya la'ali. Berarti silahnya tetap jumlah khabariyah aqulu fiha yang mahdhuf. Ya. Atau juga bisa dibawa kepada silahnya itu jumlah azuruha. La'ali azuruha gitu. Kemudian khabar la'allanya mahdhuf. Kemudian wa madza kulluha fil bait atsani ismu sifah mubtada. Madza keseluruhan dari ma dan za pada bait yang kedua adalah isim sifah mubtada. Enggak ada silahnya, enggak ada isim mausulnya di situ. Walaysa samata ismun mausulun aslan. Nah, sehingga yang lebih rajih adalah pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya yang nama jumlah silah itu harus berupa khabariyah. Atsani yang kedua, kaunuha khaliyatan min makna ta'ajjub. Agar dia jumlah tersebut kosong dari makna ta'ajjub. Ta'ajjub paham ya? Apa ta'ajjub? Ya, makna ta'ajjub, merasa kagum. Lihat di sini ada penjelasannya. Ikhtalafa al-ulama fi jumlah ta'ajjub. Para ulama berselisih terkait dengan jumlah ta'ajjub. Boleh tidak dia dijadikan sebagai silah. Akhabariyah ahya am insya'iyah. Apakah dia termasuk jumlah khabariyah atau insya'iyah? Fadhaba qawmun ila annaha jumlatun insya'iyah. Sebagian kaum berpendapat bahwasanya jumlah ta'ajubiyah adalah jumlah insya'iyah. Sehingga tidak boleh gitu dijadikan sebagai silah. Wahaulai jami'an qalu la yajuzu an yusal biha al-ismul mausul. Mereka semua yang berpendapat dengan pendapat ini mengatakan bahwasanya la yajuz tidak boleh an yusal biha al-ismul mausul. Isim mausul tidak boleh disambung dengan jumlah ini ta'ajubiyah karena dia insya'iyah. Wa dhahaba fariqun ila anna khabariyah. Kelompok yang lain berpendapat bahwasanya jumlah insya'iyah adalah jumlah khabariyah. Wa qad ikhtalafa hadha al-fariqu fi jawazi wasl al-mausul biha. Ah, pendapat yang kedua ini yang mengatakan ataupun yang menggolongkan bahwasanya jumlah ta'ajubiyah termasuk khabariyah ada khilaf. Ya. Wa qad ikhtalafa hadha al-fariq. Kelompok ini berselisih fi jawazi wasl al-mausul biha. Dalam hal boleh tidaknya untuk menjadikan jumlah ta'ajubiyah sebagai silah. Faqala Ibnu Kharuf berkata yajuz boleh. Faqala al-jumhur sedangkan jumhurnya la yajuz. Ini tidak boleh. Berarti cocok dengan pendapat yang pertama tadi dalam hal ini. Tidak boleh. Li'anna ta'ajjuba inna ma yutakallam bihi 'inda khafa'i sababin ma yuta'ajjab bi sababi ma yuta'ajjab minhu. Karena yang namanya ta'ajjub kekaguman inna ma yutakallam bihi hanyalah diucapkan inda khafai sababi ma yuta'ajjab min ketika tersamarkan sebab sesuatu yang menjadikan kekaguman itu. Ya, ada kaidah fa idza dhahara sabab batala al-ajab al-ujub al-ajab. Apabila sudah tampak sebabnya maka hilanglah rasa kekaguman ta'ajub itu. Ya. Wala syakka anna al-maqsuda bi silah dan tidak diragukan bahwa yang dimaksud dengan silah adalah idhahul mausul wa bayani, menjelaskan isi mausul. Isi mausul kan dia ma'rifahnya dengan apa? Dengan silah kan? Ya kalau silahnya mubham lagi, terus ma'rifahnya dengan apa gitu kan? Wala syakka anna al-maqsud, tidak diragukan bahwasanya maksud dari silah adalah menjelaskan mausul dan menerangkannya. Wa kaifa yumkin al-ibah? Bagaimana mungkin dihasilkan penjelasan dan keterangan bima huwa ghairu dhahir fi nafsi, dengan jumlah yang dia pada dirinya sendiri tidak tampak. Ta'ajubiyah kan tadi, sebabnya enggak tampak gitu. Falam matana faylam yasiha rabdu ahadima bil akhar. Tatkala pertentangan ini dengan maksud, maka tidak sah, tidak bisa rabdu ahadima bil akhar untuk mengaitkan jumlah ta'ajubiyah ini dengan silah. Silah itu didatangkan untuk memarifahkan, ta'ajubiyah malah mubham, enggak jelas. Ya. Wa yu'ayyidu hadha tafsil qawlu syarih fima ba'd, ini rincian ini didukung oleh ucapannya asy-syarih. Setelah itu fala yajuzu ja'ani alladhi ma ahsana, datang kepada seorang yang alangkah tampannya, alangkah baiknya, bagusnya dia. Wa in qulna inna khabari, meskipun kita berpendapat itu khabariyah. Kenapa kan mubham tadi ta'ajub itu ada ibham ada khafa. Fa inna ma'na hadhihi al-ibarah, karena ma'na kapan ini la yajuzu an takuna jumlah, fa inna ma'na hadhihi al-ibarah an takuna jumlat ta'ajub silah in qulna inna insya'iyah fa in qulna inna khabariyah fala taltafit lima qalahu al-katibun fi hadzal maqam mimma yukhalifu hadza tahqiq. Ya, la yajuz an takuna jumlah ta'ajub, tidak boleh jumlah ta'ajub sebagai silah. In qulna inna insya'iyah, apakah kalau kita berpendapat dia insya'iyah, wa in qulna inna khabariyah, ataupun kita berpendapat itu khabariyah. Fala taltafit lima qalahu al-katibun, sehingga kau jangan melirik pendapat yang berpendapat demikian dalam bahasan ini. Mimma yukhalifu hadza tahqiq, yang itu menyelisih tahqiq ini. Paham insya'o ya? Jadi ta'ajub yang masuk ya, kosong dari ta'ajub. Al-thalith, ya, nanti itu dihafal ya. Kaunuha ghairu muftaqira ila kalamin qablaha, agar jumlah tersebut, jumlah silah tersebut tidak butuh kepada kalam sebelumnya, sudah sempurna pada dirinya. Wah turiza bil khabariyah min ghairiha wahiy at-talabiyah wa insya'iyah fala yajuz cha'an alladhi idribu khilafan lil kisai. Kisai lagi ya. Wah turiza, dan dibentengi dengan khabariyah min ghairiha, dari masuknya selainnya, yaitu apa? At-talabiyah, jumlah talabiyah, amr ataupun larangan. Wal insya'iyah, dan juga insya'iyah macam-macamnya banyak, ada di sana al-arab, taraji, istifhamiyah, dan yang lain masih banyak. Fala yajuzu ja'ani alladhi idribhu, sehingga tidak boleh dikatakan ja'ani alladhi idribhu, engkau jadikan idribhu jumlah apa? Talabiyah sebagai sila bagi alladhi, enggak boleh. Datang seorang yang pukul dia. Siapa ini yang dimaukan ini? Tahu-tahu yang datang bapaknya dipukul. Eh, kamu mukul tadi kau buat bikin kamar, ja'ani alladhi idribhu. Khilafan al-Kisai, berbeda hanya dengan pendapat al-Kisai. Wala ja'anil ladzi laitahu qa'im, tidak boleh pula dikatakan ja'anil ladzi laitahu qa'im, datang kepada seorang yang dua kiranya dia berdiri. Insya'iyah ya ini, insya'iyah. Apa laita termasuknya? Tamani ya. Khilafan li Hisham, berbeda halnya dengan pendapat Hisham yang membolehkan. Kalau tadi yang tolak dia, ya ada yang menyelisihinya fi al-Kisai, kalau insya'iyah ada juga yang berbeda pendapat, yaitu Hisham. Wahturiza bikholia min ma'na ta'ajub, dan beliau, dan ataupun dibentengi di sini dengan penjelasan khalia min ma'na ta'ajub, kosong dari ma'na ta'ajub, min jumlati ta'ajub, dari jumlah ta'ajub. Fala yajuz, sehingga tidak boleh ja'ani ladhi ma'ahsanah wa inkulna innaha khabariyah, meskipun kita berpendapat itu khabariyah, apalagi kalau kita berpendapat insya'iyah gitu. Wahturiza bighairi muftaqiratin ila kalami ila kalamin qablaha min nahwi ja'ani ladhi lakinnahu qa'im, kemudian dibentengi ya, dengan penjelasan bighairi muftaqirah, yang mana jumlah tersebut tidak butuh kepada kalam sebelumnya, dari semisal contoh ja'ani ladhi lakinnahu qa'im, datang kepadaku seorang yang hanya saja dia berdiri, lakinnahu qa'im, ini kan masih butuh kepada yang sebelumnya. Tidak bisa seseorang bikin kalimat tiba-tiba lakinnahu qa'im. Fa inna hadhihi al-jumlata tastad'i sabqa jumlatin ukhra. Sebenarnya jumlah ini lakinnahu qa'im itu menuntut jumlah yang lain sebelumnya. Ya, tastad'i sabqa jumlah ukhra, menuntut ada jumlah yang lain yang mendahuluinya. Contoh maka ada Zaidun lakinnahu qa'im. Zaid tidak duduk tapi berdiri, baru sempurna itu. Ya. Wa yushtaratu fi adh-dharaf wal jari wal majrur an yakuna tamaini, dan dipersyaratkan pada dharaf dan jar majrur agar dia bisa jatuh sebagai silah, agar keduanya tamaini, sempurna. Wal ma'niyu bitam, dan yang dimaksud dengan tam adalah an yakuna fil wasli bi faidatun, yaitu ketika isim mausul ini disambung dengan dharaf ini ataupun jar majrur ini ada faedah. Ya. An yakuna fil wasli bihi ha, kembali ke mana? Agar wasl menyambung dengannya, ya dengan yang tam itu, iya kan? Dengan dharaf atau jar majrur yang tam itu dihasilkan faedah. Nahu ja'a alladhi indak, contoh datang kepadaku orang yang ada di sisimu. Walladhi fid dar, ataupun orang yang ada di dalam rumah. Wal amil fihi ma fi'lun mahdhufun wujuban, dan amil pada keduanya dharaf indak dan jar majrur bidar adalah fi'il yang mahdhuf secara wajib, harus apa? Fi'il, harus apa? Mahdzuf. Iya, itu fi'ilnya. Karena kaunnya apa? Am, kaunnya am, yaitu istaqarra. Iya. Wa taqdir, takdirnya ja'al ladzi istaqarra 'indak. Itu tampaknya pada terjemahannya ya, meskipun dibuang istaqarra tetap ada pada terjemahannya. Datang orang yang ada di sisimu. Ada itu dari mana? Yaitu kaunnya am itu. Istaqarra. Sehingga meskipun yang disebutkan sudah bisa dipahami. Awil ladzi istaqarra fid dar. Atau kalau fid dar, istaqarra fid dar. Fa in lam yakuna tamaini lam yajuz al-waslu bihima. Adapun kalau dharafnya atau jar majrurnya bukan yang tam, bukan yang sempurna, fala, maka tidak boleh untuk kita menyambung dengannya, menjadikan dia dari sebagai silah. Fala taqul, sehingga tidak boleh kau katakan ja'al ladzi bik wala ja'al ladzi al-yauma. Datang orang yang bik. Iya. Apa terjemahannya? Bukan bersamamu ya, kalau bik, ma'ak bersamamu. Bisa kalau ma'ak. Wala ja'al ladzi al-yaum ataupun ja'al ladzi al-yauma. Ya. Ya, sudah kita pernah kita singgung juga ya. Jadi kalau kaunya itu khas, sebutkan. Seperti kalau bika dikasih apa di situ kaunya yang pas, ja'al ladzi marra bika misalkan, iya kan? Ja'al ladzi marra bika, datang orang yang melewatimu. Marra bika misalkan. Nah itu, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, ada yang bertanya kan? Iya, kata dia belum, bukan yang termasuk banyak yang tam. Insyaallah di al-yawm artinya apa? Datang orang yang di hari ini, terjemahnya apa? Dikasih amilnya yang khas apa misalkan? Ja'alladzi dharabakal yaum misalkan. Datang orang yang memukul kamu hari ini, baru kan. Kalau kaun yang khas itu ada makna tambahan di atas makna kaunnya am, di atas keberadaan. Seperti ja'alladzi bika dikasih, ja'alladzi marra bika, di situ ada makna yang amnya ada, yang khasnya ada. Ada tambahan. Kalau yang am seperti istaqarra, ada saja keberadaan yang umum. Ya sudah pernah kita ulang-ulang itu ya. Kawakib itu jelas di sana dibahas. Wa sifatun sharihatun silatu al-wakunuha bimu'rabil af'ani qal. Wasifatun sharihatun silatu al wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal. Sifat yang sharih akan datang nanti penjelasannya. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat syabaha. Sifat yang sharih yang jelas dia datang sebagai silah bagi al, adalah silahnya al. I'rabnya apa sifat di sini? Sifatun sebagai khabar muqaddam. Kenapa kita tidak menjadikan sifatun sharihah sebagai mubtada-nya? Karena yang muhaddats anhu-nya di sini apa? Silatu al. Ya. Silatu al sifatun sharihah gitu. Meskipun bisa kalau secara nahwu karena ada musawwihnya di sini disifati kan. Cuma karena muhaddatsnya itu adalah silah bukan sifah, maka sifat dijadikan khabarnya, aslinya silatu al sifatun sharihah. Silahnya al adalah sifat sharihah. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Bukan antum jadikan sifat sebagai mubtada meskipun wala ada musawwirnya. Kenapa? Karena muhaddatsnya yang dikisahkan diceritakan adalah silah al. Ini bukan sifat ini bahas. Wa kaunuha bi mu'raf bi mu'rabil af'ali qul. Kaunuha ha. Kembali ke mana? Keberadaannya al bersama fi'il yang mu'rab mudhari qol sedikit kadang juga al ya silahnya fi'il mudhari gitu. Kaunu al bersama silah yang berupa fi'il mudhari yang mu'rab qol sedikit seperti ma anta bil hakam al turba hukumatu walal asili wala zarai walal jadal wal jadal. Ira jelas ya. Wa kaunuha mubtada. Kemudian bi mu'rabil afani qal. Bi mu'rabi bagaimana i'rabnya jar majrur muta'alliq bi qal al ati qalla. Mana khabarnya kaunuha? Jumlah fi'liya qalla. Wa fi kaunil alif wal lam adakhilah ala sifah al musyabbahah mausulatan khilaf. Berkait dengan alif dan lam yang masuk kepada sifat musyabbahah mausulatan khilaf. Yeah. Mausulatan di sini sebagai apa? Hah? Sebagai apa? Sebagai khabar kaun, khabar kaun. Khilafun sebagai apa? Hah? Apa? Mubtada. Khabarnya mana? Fi kauni ya. Berkait dengan keberadaan alif dan lam yang masuk kepada sifat musyabbah sebagai mausul, ada khilaf. Ada khilaf berkait dengan alif dan lam yang keduanya masuk kepada sifat musyabbah mausulah dalam keadaan alif dan lam itu sebagai mausul, ada khilaf. Bisa dipahami ya? Ya ada kelewat. Al-alif wal lam la tusal illa bi sifati sharihah. Alif dan lam la tusal, tidaklah disambung kecuali dengan sifat yang sharihah. Qala al-musannif, berkata al-musannif fi ba'dhi kutubi, pada sebagian kitabnya, wa ani bi sifati sharihati ismal fa'il, yang saya maksud dengan sifat sharihah dari isim fa'il, contoh ad-dharib, ma'na alladhi yadrib, wasmal maf'ul, isim maf'ul, contoh al-madrub, alladhi yudrab, wa sifata al-musyabbaha, dan sifat musyabbaha, contoh al-hasanul wajhu. Ya. Orang yang bagus wajahnya, tampan wajahnya. Fa kharaja nahu, sehingga keluar dengan ini al-Qurasyi dan al-Afdal. Dan al-Afdal, sini ada catatan kaki. Kita baca nomor 2 itu. Qala al-musannif, yaitu Ibnu Malik di dalam kitabnya yang lain Syarah At-Tashil, wa anaitu bi sifat al-mahdhah asma al-fa'ilin wa asma al-maf'ulin wa sifat al-musyabbah bi asma al-fa'ilin. Disebutkan juga pada sini ya. Kemudian nomor 3 itu di situ disebutkan al-madrub zara al-ashmuni amtilat al-mubalaghah. Al-ashmuni menambahkan sifat sharihah dengan apa? Al-amtilah al-mubalaghah, amtilat al-mubalaghah. Iya. Ai siyagh al-mubalaghah, yani siyagh al-mubalaghah, darrab dan teman-temannya. Min ismil fa'il, siyagh al-mubalaghah yang diambil dari isim fa'il, fa'al, fa'ul dan teman-temannya. Iya. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya Qurasyi dan al-Afdal keluar. Dia tidak atau bukanlah dia sifat sharihah yang boleh sebagai menjadi sila bagi al. Disebutkan di sini alasannya, amma khurujunahu al-Qurasyi fa li'annahu laisa wasfan. Adapun keluarnya al-Qurasyi dari sifat sharihah karena dia aslinya itu bukan wasf. Wa innama huwa mu'awwal bil wasf, hanyalah dia ditakwil dengan wasf. Fa innahum ya'wilunahu bil mansubi ila Quraisyin li yusahhihu wuqu'ahu na'tan. Karena mereka para ahli nahwu ataupun orang Arab menakwilnya dengan al-mansub ila Quraisy. Kalau dikatakan Muhammad al-Qurasyi mesti al-mansub ila Quraisy gitu. Kenapa ditakwil demikian? Li yusahhihu wuqu'ahu na'tan, untuk agar dia bisa jatuh sebagai na'at sifat. Wa ma khurujunahu al-afdal, adapun keluarnya al-afdal dari sifat sharihah, fali adami musyabahati lil fi'li, karena dia tidak memiliki keserupaan dengan fi'il. Wa sa'asan wadhihu, dan akan kami jelaskan nanti gitu ya. Wa kharaja aidan ma summiya bi min as-sifat, juga keluar kalimat-kalimat yang dia aslinya sifat sharihah cuma sudah diganti menjadi nama, seperti as-sahib. Apa mana sahib? Ismun li sahibil malik, ismun li sahibil malik, nama yang dipakai untuk orang yang senantiasa menemani menyertai malik, raja, penasehatnya atau yang semisal itu. As-sahib. Atau al-abtah, ini digunakan untuk menunjukkan al-makan al-munbatih, yakni tempat yang luas. Wal-ajda', ini sudah digunakan menjadi nama untuk al-makan al-mustawi fi ar-raml, tempat yang datar dan padanya kerikil-kerikil, yang berkerikil. Nah, itu. Si jam mati ya. Kemudian wa fi kaunil alifi wal lami adakhilataini ala sifatil musyabbahati mausulatan khilaf, pada keberadaan alif dan lam yang masuk kepada sifat musyabbah sebagai isim mausul ada khilaf. Wa qad ittaraba ikhtiyaru asy-syekh Abil Hasan ibn Usfur fi hadhil mas'alah, sungguh telah goncang pilihannya Syekh Abil Hasan ibn Usfur dalam masalah ini. Famarrah, terkadang beliau mengatakan bahwasanya al yang masuk kepada sifat musyabbah adalah mausulah, si mausul. Wa marrah man wa marrah, apa dibacanya? Mana atau man'u? Mana dzalik, menghalangi apa? Al yang masuk kepada sifat musyabbah sebagai apa? Mausulah. وقد شذ وصل الالف واللام بالفعل المضارع لشذ, menyambung alif dan lam dengan fi'il mudhari', dijadikan fi'il mudhari' tersebut sebagai apa? Silah bagi al, syadz katanya. Yang lain tidak mengatakan syadz, ataupun kalau syadz dibawanya kepada jarang dalam pemakaian. Karena di sini penyair, ya penyair masyhur Farazdaq kalau enggak salah ya, yang mengucapkannya, mungkin untuk dia sebutkan di situ sifat tapi dia ganti dengan fi'il. Seperti wa kaunuha bi mu'rabillah, saya ulangi, wa ilaihi asyara bi qawli, kepada ini Ibnu Malik mengisyaratkan dengan ucapannya qal itu. Wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal, keberadaan al disambung dengan fi'il mudhari itu sedikit. Nah, mungkin bisa dibawa ke situ. Syadz dengan makna sedikit dalam penggunaan. Wa minhu qaul, wa minhu qauluhu, di antara ucapan penyair, ma anta bil hakamil turda, di sini boleh diidghamkan bi hakami turda, boleh pula difak bil hakami al turda, karena di sini alif lamnya isim bukan huruf, kalau pada isim wajib diidghamkan ya, at tijarah misalkan, kalau pada alif lam ismiyah boleh dengan dua sisi idgham atau fak. Ma anta bil hakamil turda atau bil hakami turda hukumatuh wala al asili wala al ra'yi wal jadali. Ada kisahnya nih dia. Engkau bukanlah seorang hakim yang diridhai hukumnya, putusannya, bukan pula orang yang memiliki nasab yang mulia, bukan pula orang yang memiliki pendapat yang cemerlang, bukan pula orang yang pandai berbicara. Ya, yang mereka para ulama yang mensahihkan ataupun menganggap ini benar masuknya alif lam kepada fi'il mudhari', kata mereka karena sangat mudah sekali kalau penyair ini mengganti dengan apa? Wasf bil hakam al-mardhi gitu kan. Tapi beliau ganti itu dengan fi'il mudhari', ini menunjukkan boleh gitu. Yang lain mengatakan enggak pas karena di sini bil hakam maksudnya hukumah. Sehingga kalau dijadikan wasf jadinya al-mardhiyah, nanti wazannya rusak. Ini al-muhim ada khilaf. Tapi pendapat yang mengatakan boleh tapi jarang itu dekat juga. Wa hadha inda jumhuril basrin makhsusun bi syi'r. Dan ini menurut jumhur mayoritas orang Basrah hanya dikhususkan dalam syi'r, yaitu maksudnya al kepada silah yang berupa apa? Fi'il. Ya, di sini Asyuti sepertinya condong kepada pembolehannya. Lihat dalam catatan kaki, naqala Asyuti qaulahu wahwa li'annahu mutamakin min an yaqulal mardi. Karena sangat mungkin sekali kalau mau penyair ini untuk mengatakan dengan sifat al-mardi, tapi dia ganti dengan fi'il. Ini menunjukkan boleh gitu. Wa za'ama al-musannif fi ghairi hadzal kitab annahu la yahtass bihi bal yajuzu bil ikhtiyar. Dan al-musannif Ibnu Malik sendiri berpendapat pada selain kitab ini bahwasanya masuknya al kepada fi'il mudhari yang mu'rab itu la yahtass bih, tidak dikhususkan dengan syair, bal yajuzu fil ikhtiyar, bahkan boleh juga dalam kondisi ikhtiyar bisa memilih. Wa qad ja'a wasluha bil jumlah al-ismiyah wa bi dzaraf syudzudza. Dan telah datang wasluha bil jumlah al-ismiyah, alif lam disambung dengan jumlah ismiyah, jumlah silahnya atau silahnya jumlah ismiyah. Telah datang disambungnya al, ha di sini kepada al, dengan jumlah ismiyah dan dengan dzaraf syudzudzan, dalam keadaan syudzudzan. Di sini syudzudzan bisa bermakna jarang, sedikit dalam penggunaan ya, memungkinkan juga syadz di sini enggak boleh kecuali dalam syair dzarurah. Fa min al-awwal, termasuk dari yang pertama yaitu disambungnya al dengan jumlah ismiyah adalah ucapan penyair dalam bait dengan wazan al-wafir, min al-qaumir rasulullah minhum lahum danat riqabu bani ma'addi. Min al-qaumi, dari satu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di sini ar-rasul allazi gitu maknanya, alilam rasul maknanya allazi, dari kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari mereka. Lahum danat riqabu bani ma'addin, kepada mereka lah danat bermakna zallat, khadu'at, tunduk leher-leher bani ma'ad. Dari kaum, dia berasal dari kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari mereka, danat mendekat ataupun tunduk ya, menghinakan diri leher-leher bani ma'adin, bani ma'ad. Di sini syaitnya al-qaum ar-rasulullah, apa ar-rasulullah minhum, maknanya apa, alladhi rasulullah minhum gitu. Hanya saja di sini sebutkan dalam catatan kaki bait ini di antara syahid yang tidak dikenal siapa yang mengucapkannya. Kemudian wa min ats-tsani, masuk pada yang kedua yaitu disambungnya al dengan apa? Dzaraf, adalah ucapan penyair yang lain, man la yazalu syakiran 'ala al-ma'ah fa huwa harin bi'ishatin dzati sa'ah. Siapa yang dia senantiasa bersyukur alal ma'ah, ini apa maknanya? Alal ladzi ma'ah, cuma usul maknanya alladzi, siapa yang dia bersyukur terhadap apa yang ada padanya. Fahuwa harin bi'ishatin dzati sa'ah, maka pantas kalau dia mendapatkan kehidupan yang luas, kehidupan yang bahagia. Syaitnya di sini alal ma'ah, al di sini adalah apa? Mausulah, ismiyah, bermakna alladzi, alal ladzi ma'ah. Ini jelas ya? Saya belum dilanjut, ada yang tanya kan? Enggak ada. Apa? Famarrah, apanya? Udah sering kita marah itu deh. Apa ya Rabnya? Barof, berapa? Zaman. Famarrah, dalam zaman mansub. Apa? Itu ada. Khabarnya apa? Penunjukannya kan waktu. Terkadang di waktu ini dia gini, ya. Soal jelas ya. Kemudian ayun kama wa uribat ma lam tudaf wa sadru wasliha dhamirun in hadaf. Ayun kama wa uribat ma lam tudaf wa sadru wasliha dhamirun in hadaf. Alhamdulillah ya, kalau kita memahami syair-syair yang kita hafal itu subhanallah membantu gitu. Untuk cepat menghafal. Ya. Beda kalau kita enggak tahu artinya tuh agak lama, tapi kalau sudah paham maksudnya artinya itu mudah menghafalnya. Sifatun sharihatun silatu al-wakaunuha bimu'rabil af'ali qal. Irobnya paham, maknanya paham itu membantu sekali untuk memutkinkan hafalan. Ayun kama, ayun itu seperti ma, yaitu isi mausul yang mustarak, bisa digunakan untuk apa? Mufrad, kemudian juga musanna, jama' mu'annas. Wa u'ribat malam tubah, dan ayun itu di i'rab, mu'rab dia, malam tubah, selama dia tidak diidhafahkan. Wa sadru wasliha dhamirun in hadaf, selama dia tidak diidhafahkan. Wa sadr wasliha dhamirun in hadaf, dan sadr awal dari jumlah silahnya adalah dhamir yang dibuang. Ayun itu seperti ma, dan dia mu'rab, ya, sisi kesamanya apa ayun dengan ma? Musyarak, ya kan? Nah, saja bedanya kalau ayun di i'rab dia selama tidak didhafahkan. Kalau diidhafahkan bagaimana? Nanti ada. Wa sadru asliha dhamirun in hadaf. Kemudian bagian pertama dari jumlah silah mubtada-nya itu adalah dhamir yang dibuang. Jadi kalau ada ayun berarti yang dia diidhafahkan, kemudian sadru aslinya dibuang, mari mabni. Selain itu mu'rab semua. Nanti akan datang rinciannya. Ya'ni anna ayyan mithlu ma fi annaha takunu bi lafdin wahidin lil mudzakkari wal muannats mufradan kana aw musannan aw majmu'an la yu'jibuni ayyuhum huwa qa'im. Ya'ni maksud ucapan beliau adalah bahwasanya ayyan itu seperti ma fi annaha takunu bi lafdin wahid, dari sisi bahwasanya masing-masingnya dengan lafaz yang satu bisa digunakan mudzakkar, muannats, mufrad, musanna atau jamak. Contoh yu'jibuni ayyuhum huwa qa'im. Yu'jibuni ayyuhum huwa qa'im. Coba hakli di Arab ki. Yu'jibuni ayyuhum huwa qa'im. Yu'jibuni. Fi'lun wa maf'ul. Yu'jibu fil mudhari'. Marfu' li tajarrudi min an-nasib wal jazim. Nun. Ya. Sebagai maf'ulun fi, jangan dikatakan mudhaf, enggak ada fi'il didhafahkan itu. Ayyuhum ayyu fa si mausul ya, fa'il. Fa'il mar fu abba ma zahira ala akhirih. Terus wa huwa mudhaf ha mudhaf ilaihi mabni ala adham bi mahalli jarrin mim lil alamatul jam' huwa mubtada. Qaim khabar, oleh suara-suaranya. Apa? Apa? Nanti mabni itu kalau dibuang apa? Sadru silahnya. Di sini kan sadru silahnya disebutkan huwa. Mana? Tapi sadru silah disebutkan kan? Huanya. Ya, itu akan dibahas itu. Ya, cuma sini mausul la mahallala min al-i'rab. Di sini aja huwa. Kita lihat di sini summa inna ayyan laha arba'atu ahwal. Kemudian sesungguhnya ayyan itu memiliki 4 keadaan. 3 keadaan mu'rab, 1 keadaan mabni. Yang pertama, 3 keadaan yang pertama mu'rab adalah antudhafa wa yudhkaru sadru silatiha nahu yujibuni ayyum huwa qa'im. Keadaan yang pertama ayun diidhafahkan. Wa yudhkaru sadru silatiha, tapi sadru silahnya itu disebutkan. Ya. Contoh yujibuni ayyum huwa qa'imun. Mengagumkanku siapapun di antara mereka yang dia berdiri. Keadaan yang kedua, ini 3 kata yang pertama ini mu'rab semua. Yang pertama ketika ayun diidhafahkan dan sadru silahnya disebutkan, mubtada-nya disebutkan. Ayyuhum huwa qa'im. Mana sadru silahnya? Huwa. Ajiznya mana ajiznya? Qa'im. bagian depannya, huwa mubtadanya, qaim ajiznya bagian belakangnya. Keadaan yang kedua, alla tudhafa wa la yuzkar sadru silatiha, ayun tidak diidhafahkan dan sadru silahnya tidak disebutkan. Ini pun mu'arab. Contoh yu'jibun ayun qaim. Ayun huwa qaim, ya kan? Ini pun mu'arab. Ayunnya isim mausul. Marfu' dia. Wa alamat rafi' dhamma zahirah ala akhirih. Kemudian di situ qaim dari sebagai apa? Khabar dari mubtada mahdhuf. Huwa. Allah tudhafa ayun tidak diidhafahkan dan sadru silahnya tidak disebutkan. Tidak disebutkan, ya ada gitu, cuma enggak disebutkan. Ya, ayun qaim, ayun huwa qaim. Karena di mana allazi? Ya, enggak boleh allazi qaim kan? Asalit yang ketiga, Allah tudhafa wa yuzkara sadru silatiha. Ayun tidak diidhafahkan dan sadru silahnya disebutkan. Contoh yu'jibun ayun huwa qaim. Ini pun mu'rab yang ketiga ini. Wa fi hadhihi al-ahwali ath-thalathati takunu mu'rabatan bil harakati thalas. Pada tiga keadaan ini ayun mu'rab, di'rab dengan tiga harakat. Coba siapa yang angkat kepala terus ingat-ingat tiga keadaan yang biasanya didapatkan kapan tiga hamam, sebutkan tiga keadaan ayun yang dia mu'rab padanya. Yang pertama ketika diidhafahkan dan suatu silah yang disebutkan. Yang kedua tidak diidhafahkan, tidak disebutkan suatu silahnya. Yang ketiga tidak diidhafahkan, disebutkan suatu silahnya. Ah itu. Berarti ada satu lagi kan keadaan yang belum disebutkan. Apa itu? Diidhafahkan, suatu silahnya tidak disebutkan. Bagaimana itu yang keempat? Nah, contoh yu'jibuni ayyuhum huwa qa'im. Seperti yang itu Arab biasa itu, isim yang biasa. Wa ra'aitu ayyuhum huwa qa'imun wa martu bi ayyihim huwa qa'im. Arabnya enggak ada iskal kan? Yu'jibuni ayyuhum huwa qa'im, ayyu fa'il marfu wa alamat rafi dhamma dhahir ala akhirih wa mudhaf, kemudian hum mudhaf ilaih. Ya. Ayyu di situ isim mausul. Ya, marfu di sini wa alamat rafi dhamma dhahir sebagai fa'il, huwa mubtada'nya, qa'im khabarnya. Aidnya huwa. Ayyahum maf'ulun bi mansub. Ayyihim majrur bil ba. Ya, huwanya mubtada qaim khabar. Aidnya huwa. Wa kadzalika ayyun qa'imun. Demikian pula ayyun qa'imun. Ayyan qa'imun. Ayyun qa'imun itu yang kedua itu, contoh yang kedua itu ya. Yang di situ tidak diidhafahkan dan tidak disebutkan apa? Sadrusilahnya. Ayyun qa'imun. Ayyun qa'imun, ayyun qa'imun, ayyun qa'imin apa ayyun qa'imun? Qa'imun. Kenapa? Khabar dari mubtada mahdhuf. Wa kadzalika yang ketiga, ayyun huwa qa'imun, ayyun huwa qa'imun, ayyun huwa qa'imun. Mudah menghafalnya ya? Ya. Pada kemana ini? Nanti. Ke sana ada yang kosong. Berapa yang kosong? Ya, apa? Ini padahal kosong. Ar-rabi' keadaan yang keempat. Antudhafa wa yuhdhafu sadru silah. Dibuang. Antudhafa atau diidhafahkan ayun dan sadru silahnya dibuang. Contoh yu'jibuni ayyuhum qa'imun. Fafi hadhil halati, maka dalam keadaan seperti ini, tubna ala dhom, dia ayun dimabnikan di atas dhommah. Jadi yang mabni cuma satu keadaan saja, yaitu ketika ayun diidhafahkan dan sadru silahnya dibuang. Fataqul yu'jibuni ayyuhum qa'imun, ra'aitu ayyuhum qa'imun, marutu bi ayyuhum qa'imun. Yu'jibuni ayyuhum qa'im, i'rabnya bagaimana? Ayyuhum mausul mabni ala dhom. Ya. Kemudian dia mudhaf juga. Ya. Kemudian ha hum di sini mudhaf ilaih. Ya. Qaimun khabar min dhamma mahdhuf marfu wa lam tarfid dhamma dhahir ala akhirih. Mabni dia ayyuhum. I'rabnya bagaimana? Mana fa'ilnya yujibuni? Ya, apa ai pada mahalnya apa? rafa, ya. Fa'il. Waraitu ayyuhum qa'im. Mabni dia. Tapi pada mahalnya apa? Nasab. Marutu bi ayyuhum qa'im. Mabni di atas dhamma pada mahalnya nasab apa? Jar. Dan di sana ada sisi yang lain sih. Nanti kita bacakan masalah di mana ya? Kita baca yang lain. Nah, ini nanti insyaallah. Wa alaihi qawluhu ta'ala, di atas contoh ini ucapan Allah Ta'ala, thumma lanzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashadu ala rahmani itiyya. Ini jelas ya, Arabnya. Lanzi'anna isi fi'lan fa'il nun lit tawkid min harfu jar kullin isi majrur muta'ali bi nanzi'an, jadi majrur muta'ali bi apa? Nanzi'an, dan kulli mudhaf syi'atin mudhaf ilaih ayyuhum isi mausul mabni ala abdham, pada mahalnya apa? Nasab sebagai maful, dan dia mudhaf, kemudian dhamir setelahnya mudhaf ilaih asyaddu, i'rabnya apa? Khabar min mubtada mahdhuf marfu' ala ar-rahmani jar majrur muta'alliq bi asyadd, ataupun apa? Itiyya, ya, dan itiyya al-ati, itiyya permusuhannya kepada ar-rahman yang lebih keras. Kemudian kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang paling keras permusuhannya terhadap Ar-Rahman. Contoh ucapan penyair, wa qulu syair idza ma laqita bani malikin fasallim ala ayyuhum afdalu. Apabila engkau berjumpa dengan anak keturunan Malik, fasallim, maka sampaikan assalam ala ayyuhum afdal, kepada siapa di antara mereka yang paling afdal. Irannya sama tadi. Idza ma, idza bi rabbi idza ismu syarat wa rajazin ma zaidah laqita fi'lun wa fa'il, ya, bani maf'ulun bih dan dia mudhaf malik wa fa'il, fa salim fa waqiah fi jawabil qasam salim fil amrin mabni ala sukun ala ayyim ta'ala saja, dan di sini ayyuhum pada mahalnya jar dengan ala, dan dia mabni karena dibafahkan dan dibuang suatu silahnya, aslinya apa? Ayyuhum huwa afdal. Wa hadha mustafadun min qawlihi wa uribat ma lam tudaf. Fa, ini diambil dari ucapan musannif wa uribat ma lam tudaf ila akhir al-bait. Jadi ayyun itu di'rab. Di'rab selama tidak diidhafahkan. Di'rab selama tidak diidhafahkan. Ini perlu kita tahu antum, wa sadru silatiha wa uri haliyah di sini. Sehingga terjemahnya pas. Wawu haliyah, sehingga jumlah sadru wasliha bomirunin hadaf itu jumlah haliyah. Jadi terjemahannya yang lebih tepat, ayun itu seperti ma dan dia di Arab. Hukum asalnya di Arab. Selama, ini qaid yang mabniyah. Selama dia tidak diidhafahkan dalam keadaan sadru silanya dibuang. Kalau diidhafahkan atau keadaan selain ini ya makmurab gitu loh. Kalau kita rinci jadi tiga. Paham ya? Jadi ayun itu seperti ma dan dia di i'rab selama apa? Malam tudhaf. Selama dia tidak diidhafahkan dan sadr silahnya dibuang. Berarti kalau dia diidhafahkan dan sadr silahnya dibuang, mabni gitu. Bisa dipahami enggak? Jadi ayun itu seperti ma dan dia di i'rab selama. Ma di sini ma apa? Ma dzarfiyah dan ya masariyah. Selama ayun itu tidak diidhafahkan, tidak diidhafahkan dalam keadaan sadru silahnya dhamir yang mahdhuf. Maksudnya kalau ayun itu diidhafahkan dalam keadaan sadru silahnya dhamir yang mahdhuf, maka dia mabni. Coba diperhatikan dan diteliti. Nanti antum setelah itu tahu. Berarti selain ini muara semua. Paham enggak? Jadi wawiyah di sini bukan wa'atof, tapi wawah haliyah. Ayun itu seperti ma, dia di i'rab selama dia tidak diidhafahkan dalam keadaan sadru silahnya dibuang. Berarti mafhumnya apa? Kalau dia disebutkan dalam kondisi sadru silahnya dibuang, apa? Mabni gitu. Itu dipahami itu. Nanti yang tiga cabang itu gampang. وهذه مستفاد من قوله وعربت ما لم تضف في آخر البيت أي وعربت يعني وعربت أي يعني أي الإعراب إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة أي الإعراب apabila ayun tidak diidhofahkan dalam keadaan shadru silahnya dibuang. Ya. Jadi ayun di i'rab adalah apabila ayun tidak diidhofahkan dalam keadaan shadru silahnya dibuang. Ya. Tadi mafhumnya. Kalau dia diidhofahkan dalam keadaan shadru silahnya dibuang, mabni. Fadakhala fi hadhihi al-ahwal thalatha as-sabiqah. Maka masuk pada fi hadhihi dalam ucapan ini al-ahwal as-salasa as-sabiqah, tiga penjelasan telah lewat tadi ya, yaitu yang pertama ini, dua itu, tiga itu, wa hiya ma idza udhifat wa dzukira shadru silah, yaitu yang pertama dia didhafahkan kemudian shadru silahnya dibuang, awalan dhubaf atau tidak didhafahkan, wa lam yuzkar shadru silah, tidak didhafahkan dan tidak disebutkan shadru silahnya, awalan dhubaf wa dzukira shadru silah, atau dia tidak didhafahkan dan shadru silahnya disebutkan. Wa kharaja al-halatu rabi'ah, maka keluarlah dengan ini keadaannya keempat, wahia yaitu ma'ida udifat, ketika dia ayun didhafahkan, wa hudifa shadru silah, dan dibuang shadru silahnya. Fa inna la tu'rab hina idzin, maka dia ketika itu tidak di i'rab. Ini makna ini ma'udifa, ma'ida udifa wa hudifa shadru silah fa inna la tu'rab, yaitu mabni, mafhumnya ucapan tadi ya. Dipahami ya mafhumnya tadi. Lagi. Ah, di sini ada pendapat yang lain yang butuh kita baca, barangkali bermanfaat. Khalafa fi dhalika kama yadhkurul ustaz Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Al-Khalil Al-Khalil Al-Khalil wa Yunus. Diselisih pendapat ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Ustaz Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, yaitu oleh Khalil dan Yunus. Khalil dan Yunus menyelisih pendapat ini. Kalau tadi pendapat si bawah ya, dan tanya juga ahli nahwu. Wa tafsil, dan rinciannya adalah annal khalila ja'alaha istifhamiyatan mahfiyatan biqawli muqaddar, bahwasanya khalil menjadikan ayun sebagai ayun istifhamiyah, ya bukan apa mausulah, yang mahkiyah, yang mana ayun istifhamiyah itu dihikayatkan dengan qaul yang qaulnya muqaddar, sehingga takdir ucapan thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiyya adalah thumma lananzi'anna min kulli syi'atin alladhi yuqalu fihim ayyuhum ashad. Takdirnya adalah kemudian kami cabut, kami tarik dari setiap golongan yang dikatakan kepada golongan tersebut ayyuhum ashad, siapa di antara kalian yang paling keras pemusuhannya. Jadi ayu di sini istifhamiyah katanya. Ayuhum ashad. Mana? Siapa dan antara kalian yang paling keras? Ya. Dia berarti apa? Jumlah tersebut istifhamiyah mahkiyah. Jumlah makulul qaul berarti ya. Makulul qaul jadi. Ya, penakdirannya banyak ya. Wa ma Yunus, ada pun Yunus pendapatnya berbeda lagi. Faja'alaha istifhamiyatan aydan lakinnahu حكم بتعليق الفعل قبلهما عن العمل لأن تعليقه عنده غير مخصوص بأفعال القلوب. Yunus menjadikan ayun di sini dalam contoh ini adanya semisalnya yang tampaknya mabni, beliau menjadikannya sebagai isim istifhamiyah juga, istifhamiyah juga, isim istifham mabni ya. Lakinnahu, hanya saja beliau hakama bita'liqil fi'li, menetapkan bahwasanya fi'linya mu'allak, tidak diamalkan pada lafadznya. Masih ingat ya bahasa mu'allak ya, fi'ilnya nanzi'ana itu dita'liq, itu beramal pada lafadznya ayu, hanya pada lafadznya. Kalau amalannya ya, atau dalam maknanya ya, di situ maknanya memang ya. Itu kok kenapanya beliau menta'liq fi'il sebelum keduanya ya. Anil amal, dari amal. Lianna ta'liq indahu, karena ta'liq di sisi Yunus itu tidak dikhususkan pada afalul qulub. Ini pendapat yang disebutkan di sini. Pendapat si bawah itu terujikan sepertinya oleh Ibnu Malik dan syarihnya. Itu sekitar diketahui saja. Ya, sebelum kita tutup, perhatikan. Thank you. Ada yang terlewat enggak? Irobnya jelas ya. Ayun sebagai apa itu? Ayun irobnya. Ini mubtada ada kusida lafzu ya. Ayun. Ayun itu seperti ini mubtada tadi. Kusida lafzu. Ayun itu seperti ma. Kama irobnya sebagai khobar ya. Mutalik di mahdhuf. Ayun adalah seperti ma. Fahu harfu athfin u'ribat fi'il mudhari' mabni lil majhul. Naib mufa'ilin mustatir fihi jawazan taqdiru hiya, kembali kepada ayun. Ayun seperti ma dan dia ayun di i'rab. Ma lam tudaf, selama ayun tidak diidhafahkan dalam keadaan shadru silahnya dhamir yang mahdhuf. Wawu haliyah shadru mubtada. Kemudian dhamir adalah apa? Sebagai khabarnya. In hadaf sifat dari dhamir ya. Jumlah di sini haliyah pada mahalnya nasab. Soal ibu jumlahnya apa? Apa tadi? Iya, iya. Tubuh. Iya kembali pada mana? Ayun. Yang terdekat ya, tubuh. Ya cukup dulu ya di sini. Ada pertanyaan yang lain? Paham, Hasan? Ikhwan, paham, paham. Ikhwan. Paham? Hah? Ada yang bingung? Hah? Mana masih bingung? Enggak ada. Ya, Ki. Apa? Apa? Apa? In hadaf. Sepertinya sifat ya. Datang setelah nakir. Bomirun in hadaf. Kemudian dibuang. Ya, cukup. Subhanallah, walhamdulillah, syukur lillahi la ilaha illallah, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.